Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan membedah tafsir Sya'rawi berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'ilu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Para pendengar RRI rahimakumullah, Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa sejarah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam meninggikan dasar-dasar Baitullah dengan Ibrahim alaihi salam. Di sini dapat kita lihat bahwasannya pembinaan antara ayah dengan anak sejalan untuk membina kemakmuran Baitullah yang ada di Mekah. Bila kita melihat sebelumnya dari ayat 125 dari surah Al-Baqarah sampai 126 mengisyaratkan bahwasannya Baitullah memiliki keistimewaan dan mukjizat, karena Baitullah dan negeri yang ditempati oleh penduduknya, mereka merasa aman dan tidak ada yang merasa disengsarakan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan berbentuk keamanan dan rezeki yang telah Allah janjikan. Kan tetapi dalam surah Al-Baqarah 127 ini berkaitan sekali dengan sebelumnya. Bahwasannya ayat ini mengisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dengan menggambarkan Ibrahim alaihi salam membina Baitullah dengan anaknya adalah merupakan dasar-dasar keimanan. Bapak dengan anak berupaya untuk meningkatkan mutu keimanan dalam diri mereka, sehingga mereka mengatakan, "Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami terimalah daripada kami amalan-amalan." Maksudnya adalah, berikanlah kepada kami pahala terhadap apa yang kami perbuat, karena tugas ini kami laksanakan semata-mata mengharap ridhamu. Selanjutnya ayat ini, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, mendengarkan doa kami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kadar keikhlasan. Dalam artian, kita berbuat, kita melakukan ibadah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia mendengar apa yang kita minta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang mengetahui keikhlasan kita dalam memunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niat, dan tiap orang tergantung dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas pandangannya bahwasannya apa yang kita lakukan mengajak kita untuk berbuat dengan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar RRI rahimakumullah, mungkin ini sebagai prolog dan kita kembangkan melalui dialog bersama Ustadz Ardiansah MA dan Ustadz Zainal Arifin MA, Ustadz Hanafi MA. Kita silahkan. Baik, terima kasih Ustadz Safiar dalam penyampaiannya. Nah, yang ingin saya tambahkan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan fi'il mudhari dalam kata yarfa'u. Nah, tentu kalau kita mencermati bahwa ini adalah kisah yang sudah terjadi pada masa lampau, kan begitu Ustaz Safiar? Iya, Ustaz. Ya, sudah terjadi pada masa lampau. Artinya seharusnya yang dipergunakan di sini adalah fi'il madhi. Wa rafa'a Ibrahimul qawa'ida, kan seharusnya seperti itu. Tetapi mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il mudhari? Kata Syekh Syarawi bahwa dipergunakannya di sini fi'il mudhari agar umat Islam, orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beriktikaf, dan orang-orang yang salat di sekitar Ka'bah al-Musharrafah ini senantiasa memuliakan Ka'bah ini, menjaga keagungannya, menjaga kemuliaannya, dan menjaga kesuciannya dari hal-hal yang berbau syirik. Namun Ustaz, kalau inilah apa yang dimaksudkan dari fi'il mudhari' yang terdapat pada ayat ini, saya ingin lebih jauh daripada apa yang disampaikan oleh Syekh Syarawi dalam tafsirnya ini. Yang ingin saya pertanyakan adalah, sekalipun Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim untuk mensucikan Ka'bah dan menyuruh di sini untuk meninggikan dasar-dasarnya, menjaga daripada nilai-nilai kemusyrikan. Nah, mengapa orang-orang yang tawaf, kalau kita lihat di sana itu kan selalu sekali berbuat hal-hal yang berbau syirik. Bahkan kalau kita lihat kiswatu Ka'bah itu, kalau sudah musim haji itu dinaikkan, diangkat ya. Ya, karena kalau tidak dikoyak. Dan kiswatu Ka'bah itu kemudian dijadikan jimat. Jadi bagaimana tanggapan Ustaz tentang orang-orang yang berbuat kemusyrikan atau orang-orang yang berbuat kezaliman di sekitar Ka'bah? Padahal kan kalau kita berbuat itu hendaklah lillahi ta'ala. Di sini saya melihat Ustaz, berkenaan ini ada yang membackgroundi bahwasannya doa yang mustajab itu kan di multazam gitu kan, dan sekitar Ka'bah semua itu di merupakan tempat-tempat yang mustajab. Nah, jadi kalaulah gitu kan, ini berkalau gitu, jadi kalaulah orang perbaungan pergi berangkat haji, oh saya dikabulkan, jadi image yang ada seakan-akan apa, di multazam aja langsung dijabahkan Allah, apalagi kalau kiswahnya ini diambil menjadikan jimat. Menurut saya ini udah salah kaprah. Tujuannya kita berangkat pertama kali itu hanyalah lillahi ta'ala. Apapun yang terjadi di sana, kita kembali dan kita mempunyai keteguhan iman. Apapun yang terjadi godaan, kita mampu menghadapinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kita kedepankan adalah keimanan. Ketika kadar keimanan kita kurang, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketabahan dan ketetapan. Saya lihat itu ya. Karena yang membackgroundin banyak yang mustajabah, orang yang sebelum berangkat haji, saya contohkan belum dapat istri, berangkat ke sana mungkin dengan menggunting sikit ya kan, kiswah itu, sehingga kiswah dinaikkan. Ini bisa tahan, bisa mendapatkan istri yang cantik dan sebagainya. Ini salah satu perbuatan yang syirik ya. Itu salah satunya yang membackgroundin. Mungkin dari yang lain. Kalau boleh saya tambahkan bahwa apa yang dipermasalahkan Pak Ardiansah tadi adalah merupakan masalah yang senantiasa terjadi. Jadi sebenarnya ketika Islam itu sudah merambah ke berbagai pelosok dunia, kalau diibaratkan magnet, semakin jauh dia dari pusat titik magnet itu sendiri, semakin kurang daya tariknya. Maka semakin jauh umat ini dari pusat ilmu, yaitu Ka'bah dan Musyarafah, Ka'bah dan Makkah itu sendiri, semakin kurang pengetahuannya tentang mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, yang tak boleh. Jadi apalagi ditambah dengan banyaknya penyebaran khurafat-khurafat yang dibarengi dengan kejahilan bangsa kita ini. Nah, oleh sebab itu memang tidak ada jaminan bahwasanya tidak akan ada maksiat atau khurafat di Ka'bah atau sekitarnya. Tetapi yang paling penting di sini adalah merupakan pekerjaan yang harus senantiasa dilakukan oleh para umana'ul Ka'bah, ya, para pemimpin-pemimpin yang ada di Mekah, untuk menjaga Ka'bah dari perbuatan-perbuatan syirik yang sengaja dilakukan oleh orang-orang yang datang pergi haji. Nah, kalau menurut saya itu sangat bagus sekali kiswah Ka'bah itu diangkat sehingga manusia tidak lagi dapat melampiaskan emosi atau keinginannya yang tidak benar. Dan saya punya pengalaman, ada seorang yang datang dari Medan, dia ingin mulai awal pertama sampai dia beli sebuah sajadah yang sangat bagus menurut dia. Lantas setiap kali dia tawaf, dia sapukan sajadah itu di Ka'bah dengan harapan ini akan menjadi sebuah kenangan baik, minimal adalah sedikit anu-anunya gitu, hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Maka saya melihat teman saya ini akhirnya diberi Allah teguran, sajadah yang disayanginya tadi hilang di Arafah. Sampai setengah jam, dua jam dia cari itu sajadah. Sajadahku mana, katanya. Mana yang tahu lagi manusia di situ lagi, kan? Ribuan orang sudah di situ. Ribuan kloternya banyak sekali, kan? Kalau sudah di Arafah itu. Ah, jadi di sinilah yang saya nasihatkan kepada beliau juga. Bapak ketika melakukan niat tadi sudah salah. Maka sebenarnya Allah itu sangat sayang. Nanti kalau seandainya ini sajadah sampai ke Indonesia, maka akan Bapak banggakan ini sebagai sebuah khurafat. Padahal doanya yang paling bagus di situ. Nah, ini dari saya mungkin. Iya, sedikit saya tambahkan. Dalam ayat 127 surat Al-Baqarah ini disebutkan yarfa. Ini sebuah peristiwa dalam bentuk fi'il mudhari yang artinya terus berkesinambungan sebagaimana kata Ustaz Ardiansah tadi. Agar tetap teringat di dalam pikiran kita bagaimana Nabi Ibrahim pada masa itu, bukan sekarang. Sekarang mungkin pakai alat pengangkut yang besar itu, sebentar saja selesai. Tapi tidak ada tangga. Bahkan disebutkanlah makom Ibrahim itu merupakan tangga pertama di dunia yang diilhami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batu pijakan untuk meninggikan. Jadi peristiwa itu harus diingat dan terus diingat oleh umat manusia. Tidak saja pada waktu prosesnya, sekarang dan yang akan datang. Maka digunakanlah yarfa dalam bentuk fi'il mudhari. Bagaimana Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail berbuat maksimal. Padahal sebenarnya ini cuma kawaid. Kawaid itu dasar. Dasar itu pondasi rumah, bawahnya saja sebenarnya sudah selesai. Kalau Nabi Ibrahim membangun selutut, itu sebenarnya sudah al-aslu bara'atu zimmah. Tanggung jawab sudah selesai. Mencukupi. Ah, sekepala dia bagus. Tinggi sampai di atas lagi bagus. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Berbuat semaksimal mungkin. Kalau bisa lebih tinggi, lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Jadi yang seharusnya dasar itu pondasi di bawah saja, bisa dibangun setinggi mungkin dengan menggunakan tangga dalam istilah Al-Qur'annya makom, makom Ibrahim. Dan suatu hal yang menarik, makom Ibrahim itu pun akhirnya diabadikan. Umar bin Khattab pernah merasa risih dengan makom Ibrahim itu, sampai turunlah ayat yang akan kita kaji mungkin pada esok hari tentang wattakhaza maqama Ibrahim, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah takobal. Jadi seperti kata Ustaz Ardi dan Ustaz Nafi tadi, bahwa peristiwa yang terjadi ini adalah bentuk kerja kasat. Tapi yang lebih penting dari itu bukan kerja kasat matanya, bukan pembangunannya, tapi niat dari kerja itu. Berdoa kita bisa di depan makom Ibrahim, bisa di depan Multazam, tapi di Indonesia pun bisa berdoa. Dan tidak harus memiliki secuil kiswah atau yang terkait dengan di sana, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita ada di mana-mana. Selama kerja kita ikhlas sebagaimana Ibrahim dan Ismail ikhlas, maka sejauh itu juga apa yang kita cari ridho Allah, insya Allah dikabulkannya sebagaimana disebutkan taqabbal minna. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Para pendengar RRI rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Kami dari tim terjemah Syafir Al-Azhar, alumni Timur Tengah yang berada di Medan. Saya Muhammad Syafiar, ditemani dengan Ustaz Ardiansyah MA dan Ustaz Hanafi MA dan Ustaz Zainal MA, mengucapkan terima kasih atas pendengarannya dan mohon maaf atas segala kekhilafannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.